Tetapi persaudaraan karena ikatan Islam, ikatan iman, karena agama akan tetap ada, akan tetap kuat, akan tetap kokoh meskipun berbeda dalam hal nasab. Bukti yang menunjukkan hal itu adalah apa yang terjadi hari ini antar kita semua. Saya tidak ada hubungan nasab dengan ikhwah sekalian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala secara otomatis pertemukan saya dengan ikhwah karena satu ikatan yang kuat, yaitu ikatan Islam, ikatan iman, ikatan manhaj, ikatan sunnah, dan ikatan iman. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya, bahwa pada kesempatan ini kita akan membahas tentang muamalah. Muamalah berarti ilaqah, hubungan atau interaksi antara seseorang dengan yang lainnya. Dan secara umum muamalah itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta. Kemudian yang kedua, muamalah dengan diri sendiri. Dan yang ketiga, muamalah dengan sesama makhluk. Ketiga muamalah ini telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dan yang lainnya dari sahabat Abu Dzar dan dari sahabat Mu'ad bin Jabal. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, ittaqillaha haythuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ini menyangkut muamalah dengan Allah. Salah satunya melalui takwa. An ta'mal bi ta'atillah 'ala nurin min Allah tarju thawab Allah. Menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya dari Allah mengharap pahala Allah. Wa an tatruk ma'siyat Allah 'ala nurin min Allah takhafu 'adab Allah. Dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam melanjutkan sabdanya, wa tu'atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan yang jelek itu dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik itu akan dapat menghapuskannya. Ini menyangkut muamalah dengan diri sendiri. Mendidik setiap diri kita untuk senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali melakukan kesalahan dengan disertai melakukan amal saleh. Karena tidak ada seorang pun yang maksum kecuali Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. kullu bani Adam khata. Tiap bani Adam itu pasti melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan itu adalah yang bertaubat. Dan berikutnya Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ini menyangkut muamalah dengan sesama. Salah satunya melalui akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Bahkan salah satu tujuan dari diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah dalam rangka memperbaiki perilaku, moral, akhlak manusia. Innama bu'ithtu li'utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang menjadi fokus pembahasan kita terkait muamalah ini adalah muamalah dengan sesama. Karena Islam begitu perhatian dalam persoalan ini. Bahkan salah satu kelebihan dari dinul Islam ialah mengajarkan kepada pemeluknya bagaimana bermuamalah yang baik, khususnya dengan sesama. Bagaimana bermuamalah kepada kedua orang tua, kepada kerabat, kepada anak-anak, kepada tetangga, kepada anak yatim, kepada teman-teman, sampai kepada binatang sekalipun. Semua ini ikhwanu fillah rahimakumullahu jami'an menunjukkan bahwa agama kita adalah agama yang ajarannya mengandung nilai-nilai sosial yang sangat tinggi. Jadi salah besar kalau ada anggapan bahwa Islam itu agama yang kaku, agama yang keras. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam, menebar kasih sayang. Dalam banyak kesempatan Nabi alaihi salatu wasallam mendorong, bahkan memberi contoh, mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa punya peduli terhadap orang lain, perhatian terhadap orang lain. Suatu ketika datang rombongan para sahabat dalam keadaan mereka menutupi tubuh-tubuhnya dengan satu helai kain, sementara pedang-pedang mereka senantiasa menggantung di belakang punggungnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu melihat keadaan mereka, beliau merasa iba, sedih. Dalam kondisi yang seperti itu, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siap menerima apapun yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Padahal kondisinya sulit, tapi mereka selalu siap. Kapanpun, apapun yang diperintahkan oleh Nabi, mereka siap melaksanakan. Nabi sedih. Nabi masuk ke rumahnya, kemudian keluar lagi. Nampak ada perubahan di wajah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian setelah itu beliau mendorong semua yang ada di hadapannya untuk memberikan bantuan kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in yang kondisinya seperti itu. Ikhwanu fillah rahimakumullah, agama kita adalah agama yang dibangun di atas sikap menghormati orang lain. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tamunya, memuliakan tetangganya. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram atas kalian semua. Tidak boleh saling menumpahkan darah, tidak boleh saling merampas harta benda, tidak boleh saling menjatuhkan kehormatan. Agama kita adalah agama yang dibangun di atas perhatian untuk senantiasa menunaikan hak dengan sempurna. Dan semua ini kaitannya tidak lepas dari muamalah. Karena itu ikhwan fillah rahimakumullah, kita tidak boleh meremehkan masalah muamalah. Di dalam Al-Qur'an pun Allah Subhanahu wa taala menyatakan di surat Al-Isra, faqul lahum qawlan maysura. Ucapkan kepada mereka ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang mudah. Di surat Al-Baqarah juga Allah Subhanahu wa taala merintahkan hal yang sama, wa qulu lin-nasi husna. Ucapkan kepada manusia perkataan-perkataan yang baik. Tidak menyakiti manusia dengan ucapan. Demikian juga dengan perbuatan. Imam Al-Hasan Basri rahimahullahu taala mengatakan, "Idza aradta an tanjaha fi muamalatika ma'an nas." Kalau Anda ingin sukses dalam bermuamalah dengan manusia, maka perhatikanlah tiga perkara. Amalkan tiga perkara ini. Yang pertama adalah badlun nada. Berusahalah selalu untuk bisa memenuhi dan membantu kebutuhan sesama. Yang kedua, kaful adza. Menahan diri untuk tidak menyakiti sesama. Baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang kaum muslimin pada umumnya selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Yang ketiga adalah talaqatul wajhi, bermanis muka. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di depan wajah saudaramu adalah sedekah. Ikhwan fillah rahimakumullah, muamalah yang baik ini juga ternyata merupakan salah satu dari tiga unsur dakwah yang diusung oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus ke tengah-tengah kaum yang ummi, rasulan, seorang rasul. dari kalangan mereka sendiri, yaslu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan mereka dan mengajari mereka kitabullah dan sunnah. Tiga unsur yang terdapat di dalam ayat ini yang merupakan unsur dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama tabligh, menyampaikan Islam, mengenalkan Islam. Yatlu alaihim ayatihi. Ini unsur yang pertama, unsur tabligh. Kemudian yang kedua adalah tazkiyah, penyucian, pembersihan. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka dari akhlak-akhlak yang tercela, dari perilaku, dari muamalah yang tidak baik. Ini unsur yang kedua. Kemudian unsur yang ketiga adalah unsur ta'lim, pengajaran kitab dan sunnah. Mu'amalah masuk ke dalam unsur yang kedua, yaitu unsur tazkiyah. Jadi sekali lagi, tiga unsur dakwah Nabi SAW. Yang pertama unsur tabligh, yang kedua tazkiyah, dan yang ketiga ta'lim. Mu'amalah masuk ke dalam unsur tazkiyah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Orang yang paling pertama kali harus kita tampakkan kepadanya muamalah yang baik adalah kedua orang tua. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, seorang laki-laki datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam kemudian berkata, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling layak, yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya, untuk aku perlakukan dengan baik, perlakukan dengan istimewa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi? Rasul menjawab, ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, untuk yang ketiga kalinya, ummuka, ibumu. Laki-laki itu bertanya lagi, summa man, lalu siapa lagi wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, summa abuka, kemudian bapakmu. Kata para ulama, disebutkannya ibu sampai tiga kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ibu bersendirian dalam tiga perkara. Dalam mengandung, kemudian melahirkan, lalu menyusui. Bapak atau ayah tidak ikut serta di dalamnya. Yang mengandung anak hanya ibu. Melahirkan ibu, menyusui juga ibu. Untuk itulah Nabi menyebut tiga kali. Ibumu, ibumu, ibumu, baru kemudian bapak. Kalau kita lihat bagaimana para salaf, sikap mereka terhadap kedua orang tuanya sangat luar biasa. Mereka berupaya untuk melakukan segala hal yang baik demi membalas kebaikan yang telah dilakukan oleh kedua orang tuanya. Diriwayatkan dari Abu Burdah beliau melihat sahabat Ibnu Umar dan seorang laki-laki dari negeri Yaman melakukan tawaf di Baitullah. Laki-laki dari Yaman ini tawaf sambil menggendong ibunya. Ibunya digendong sambil tawaf. Kemudian si laki-laki itu bertanya kepada sahabat Ibnu Umar, "Ya Ibnu Umar, atarani qad jazaituha?" Wahai Ibnu Umar, apakah engkau sudah menganggap bahwa apa yang aku lakukan ini sudah membalas kebaikan yang telah dilakukan oleh ibu? Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, "La. Wala bi zaqatin wahidah." Kata Ibnu Umar, "Tidak, belum. Walaupun dibandingkan dengan satu erangannya ketika ibu itu mengerang saat melahirkan. Dibandingkan dengan satu erangannya pun belum bisa ya membalas kebaikannya." Padahal laki-laki ini sudah luar biasa menggendong ibunya sambil tawaf. Tujuannya ingin membalas kebaikan ibunya. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu juga punya perhatian yang sangat besar terhadap orang tuanya, terhadap ibunya. Ketika ibunya masih musyrik, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon secara khusus, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, doakan ibuku. Beri dia hidayah. Supaya diberi hidayah oleh Allah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan. Dan akhirnya ibunya pun masuk Islam. Betapa bahagianya hati sahabat Abu Hurairah hingga suatu ketika beliau ditemani dengan Abu Murrah Maula Ummu Hani. Berangkat ingin menemui ibunya. Ketika sudah masuk kampung di mana ibunya tinggal, sahabat Abu Hurairah berteriak mengucapkan kata salam, "Assalamu alayki wa rahmatullah ya ummatah." Dijawab oleh ibunya, "Wa alaikassalam wa rahmatullah." Kemudian sahabat Abu Hurairah berkata, "Rahimakillah kama rabbaitini saghiran." Semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangimu, merahmatimu sebagaimana engkau menyayangi aku di waktu kecil. Ibunya pun menjawab, "Ya bunayya, wa anta fajazakallahu khairan wa radiya anka kama darartani kabira." Dan engkau wahai anakku, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikanmu, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keridhaan kepadamu sebagaimana engkau telah berbuat baik kepadaku di saat aku sudah tua. Pemandangan yang sangat indah antara sahabat Abu Hurairah dengan ibunya, terjalin muamalah yang begitu hebat. Saling mendoakan. Pertanyaannya, pernahkah kita mendoakan kedua orang tua kita? Jawabannya jangan pernah, tapi harus. Kita juga harus mendoakan kedua orang tua kita. Doakan selalu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberinya kekuatan. Semoga Allah memberinya hidayah. Semoga Allah memberinya istiqamah. Doakan kedua orang tua. Ini sebagai bentuk muamalah yang baik. Dan tentunya hal itu dilakukan bukan saja kepada ibu, tetapi juga kepada ayah. Sama. Kita harus menampakkan muamalah yang baik. Pernah suatu ketika, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menjumpai ada dua orang sedang berbincang. Kemudian sahabat Abu Hurairah bertanya kepada salah satunya, apa hubungan dia denganmu? Yang ditanya kemudian menjawab, dia adalah ayahku. Dia adalah bapakku. Kemudian sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menasihatinya, jangan sekali-kali kamu panggil dia dengan namanya. Jangan memanggil ayah atau bapak dengan namanya. Kalau namanya Ahmad, jangan dipanggil, hei Ahmad. Ini menandakan tidak ada adab. Kecuali para ulama menyebutkan, boleh kita menyebut, memanggil nama bapak kita atau ayah kita ketika menceritakan kepada orang lain. Seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala. Ibnu Umar sering mengatakan, kana Umar. Beliau menyebut nama ayahnya Umar. Kana Umar. Dalam rangka menceritakan kepada orang lain. Adapun ketika memanggil, kita memanggil ayah kita, memanggil bapak kita, jangan menyebut namanya. Ya. Kemudian kata sahabat Abu Hurairah, wala tamshi amamahu, jangan sekali-kali kamu berjalan di depannya. Wala tajlis qablahu, jangan pula kamu duduk sebelum ia duduk. Dan hendaknya ia senantiasa tampak sebagai bapakmu, sebagai ayahmu dalam kesempatan apapun. Jangan sampai seseorang merasa malu ketika bersama dengan ayahnya. Saat ditanya orang lain, siapa itu? Dijawab, itu teman. Atau fulan. Tak boleh. Merupakan dosa besar ketika seseorang tidak mau mengakui nasabnya dari seseorang yang menjadi ayah. Bahkan disebutkan dalam hadis, itu akan dilaknat. Akan dilaknat orang yang menisbatkan diri kepada seseorang yang bukan ayahnya. Ayahnya sendiri tidak diakuinya. Besar-besar. Termasuk menampakkan muamalah yang baik kepada kedua orang tua adalah menaati perintahnya, memenuhi keinginannya selama tidak mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laisa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma. Kalau seandainya keduanya mengajakmu, memaksamu untuk menyekutukan Allah, fala tuti'huma. Jangan sekali-kali kamu taati keduanya. wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, namun tetap kamu pergauli keduanya dalam urusan-urusan dunia dengan cara yang baik. Kalau sekedar ibumu atau ayahmu ingin berziarah ke rumahmu, maka terimalah, tidak jadi masalah. Walaupun keduanya kafir, misalnya. Tapi kalau sudah menyangkut agama, maka tidak ada toleransi. Kita tidak boleh menerima tawarannya ketika kedua orang tua kita menawari kita untuk beragama dengan agama selain Islam. Ikhwanuddin rahimakumullah, kemudian berikutnya setelah kedua orang tua adalah muamalah dengan kerabat. Menampakkan sikap yang baik, berhubungan dengan baik dengan kerabat. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, kemudian berkata, ya Rasulullah, inna li qarabah. Wahai Rasulullah, saya punya kerabat. Asiluhum, saya berupaya untuk menyambung silaturahim dengan mereka, wa yaqta'uni, tetapi mereka memutuskannya. Uhsinu ilaihim, saya berupaya untuk melakukan kebaikan kepada mereka, wa yasi'uni, tetapi mereka melakukan kejelekan terhadapku. Saya berbuat begini, mereka berbuat begitu. Meminta pandangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menjawab, in kana kama taqul, kalau seandainya benar seperti apa yang kamu sampaikan, maka faka'annama tasifuhumul mal, mereka itu seolah-olah sedang memasukkan kerikil-kerikil yang panas ke dalam perutnya. Dan engkau akan senantiasa tetap dalam pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala selama engkau dalam keadaan seperti itu. Di sini ada faedah penting bagi kita semua, yaitu bahwa hendaknya setiap kali kita melakukan kebaikan itu harus didasari dengan keikhlasan. Karena terkadang kebaikan yang kita lakukan itu justru dibalas dengan keburukan. Kalau kita ikhlas melakukannya, niscaya keburukan yang kita dapatkan itu tidaklah berpengaruh apapun. Karena yang kita harapkan adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka penting melakukan sesuatu atas dasar keikhlasan. Hatta la nandam, agar kita tidak menyesal. Berapa banyak nas'alullah as-salamah orang-orang yang melakukan kebaikan, ketika mendapatkan balasan yang buruk, dia merasa menyesal telah melakukan kebaikan. Hingga akhirnya, kebaikan yang dilakukannya itu tidaklah berbuah pahala apapun untuknya. Tapi kalau dari awal kita sudah menanamkan keikhlasan bahwa kebaikan ini semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah, sekalipun dapat balasan yang jelek, tidak jadi masalah. Karena yang dicari bukan ridho manusia, yang dicari ridho Allah. Amma ridho an-nas fa ghayatun la tudrak. Adapun keridhaan manusia itu, maka pada hakikatnya ia merupakan tujuan yang tidak akan pernah bisa dicapai. Kalau kita cari ridho manusia, sampai kapanpun kita tidak akan pernah mendapatkannya. Ya. Beda halnya dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang paling penting bagi kita adalah terus menampakkan muamalah yang baik dengan kerabat, dengan saudara, sambung silaturahim. jangan sekali-kali putuskan silaturahim. Karena Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, la yadkhulul jannata qati'u rahimi. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Ikhwan fillah rahimakumullah, muamalah lainnya yang juga penting untuk kita ketahui adalah muamalah ma'al aulad, muamalah dengan anak-anak, anak-anak kita. Bagaimana cara muamalah dengan mereka? Di antaranya yang pertama, menampakkan kasih sayang dan belas kasihan kepada mereka, kepada anak-anak. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dengan membawa serta kedua anaknya. Begitu sampai di hadapan Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah memberinya 3 butir kurma. Kemudian diterimalah 3 butir kurma itu, yang 2 diberikan kepada 2 anaknya, yang 1 dipegangnya. Kedua anaknya kemudian makan kurma sampai setelah habis, 2 anaknya masih merasa kurang. Kemudian melirik kepada ibunya yang masih memegang 1 butir kurma. Ibunya paham bahwa anaknya masih menginginkan kurma. Akhirnya 1 butir kurma itu pun dibelah menjadi 2. Diberikanlah masing-masingnya kepada 2 anaknya tersebut. Demi melihat pemandangan yang seperti itu, Aisyah radhiyallahu taala anha merasa takjub. Merasa takjub luar biasa yang dilakukan oleh seorang ibu ini. Hingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, diceritakannya lah apa yang dialaminya itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun kemudian berkata, laqad rahimahallah, sungguh Allah telah merahmati ibu itu. Lirahmatiha lisabiyaiha, karena kasih sayangnya yang telah ditampakkan di hadapan kedua anaknya. Anak-anak itu butuh kasih sayang, butuh belas kasihan. Jangan sekali-kali kita menampakkan sikap kaku dan kasar kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling sayang terhadap anak-anak. Bahkan tidak jarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencandai Husain, cucunya. Seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, kemudian melihat ada Husain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka kedua tangannya lebar-lebar. Ketika Husain akan lari ke sebelah kanan, dihalanginya dengan tangan kanannya. Kemudian ketika Husain akan lari ke sebelah kirinya, dihalanginya dengan tangan kirinya. Hingga Husain pun merasa senang, kemudian dipeluknya Husain erat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu perhatian. Ini menyangkut muamalah yang baik. Kemudian contoh lainnya adalah mencium anak-anak. Mencium anak-anak. Ini termasuk muamalah yang baik dengan mereka. Dengan kita memeluk anak-anak, mencium, akan terasa oleh mereka kasih sayang kita. Pernah seorang Arabi, Arab gunung, yang tinggal di lembah-lembah, hidupnya jauh dari perkotaan, secara intelektual mungkin lemah, ya, karena jauh dari perkotaan, kadang juga tidak paham ketika orang bicara, ini Arab Baduy. Seperti pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk salah seorang Arab yang lagi sakit, Nabi mendoakannya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "La ba'sa 'alaika tahurun insyaallah." Tidak apa-apa, kata Nabi. Tahurun insyaallah, mudah-mudahan dengan ini Allah Subhanahu wa taala membersihkan kesalahan-kesalahanmu, membersihkan dosa-dosamu. Yang dipahami A'rabi itu bukan doa. Yang dipahami oleh A'rabi itu Nabi menyebutkan jenis penyakitnya. Oleh karenanya A'rabi itu malah menjawab, "Bal haramun tahur ya Rasulullah, penyakitnya itu bukan labak setahun insyaAllah, akan tetapi demam yang sangat tinggi." Ya. A'rabi meskipun kondisinya seperti itu, yang beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat luar biasa. Ya. Mereka selalu berpikir simpel. Apa yang diperintahkan oleh Nabi, mereka lakukan. Tidak banyak tanya, tidak mentakwil, tidak main falsafah, ya, simpel. Suatu ketika datang Arabi, seorang Arab gunung. Kemudian dia mengatakan bahwa kami tidak pernah mencium anak-anak kami. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendengar perkataan seorang Arabi tadi menjawab, "Apakah engkau mampu menahan kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala akan cabut dari hatimu?" Artinya, ketika kita mendekati anak-anak, mencium anak-anak, itu tandanya dalam diri kita ada kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan. Ketika sama sekali tidak ada keinginan dalam diri kita untuk mencium anak-anak, mendekap anak-anak, maka ini bisa jadi pertanda kasih sayang Allah itu dicabut dalam diri kita. Wal'iyadzubillah. Ada juga salah seorang dari kalangan mereka, A'rabi juga mengatakan, "Kami punya 10 anak, tak satu pun yang pernah kami ciumi." Kemudian dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Ar-rahimuna yarhamuhumullah. Orang-orang yang senantiasa menampakkan kasih sayang itu akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fil din rahimakumullah, di samping itu hal penting yang ada kaitannya dengan muamalah terhadap anak-anak yang tidak boleh kita lupakan adalah mendidik mereka dengan baik. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam firman-Nya, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari ancaman api neraka. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, "Adibuhum wa'allimuhum." Ajari mereka adab. Ajari mereka sopan santun, akhlak yang baik. Dan ajari mereka ilmu agama yang baik. Jangan lupa, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatiha." Setiap kalian itu adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpin. Yang kita pimpin adalah pertama diri kita sendiri, kemudian istri kita, anak-anak kita. Kita sebagai suami, qawwam, pemimpin. Bertanggung jawab atas keluarga kita, anak dan istri kita. Selama kita masih hidup, tanggung jawab itu tidak lepas dari diri kita. Dan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhwana fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Muamalah lainnya yang harus kita tampakkan dengan baik adalah muamalah ma'al jiran, muamalah dengan tetangga. Di awal tadi sudah disinggung sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tamunya. Memuliakan tetangganya. Memuliakan tetangga termasuk muamalah dengan baik. Sahabat Abu Dzar mengatakan, "Ausani khalili bitalak." Kekasihku Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepadaku tiga hal. Salah satu yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah, "Idza tabakhta maraqatan," kalau engkau bikin sayur daging, "fa'akhir ma'ah," perbanyaklah airnya. "Wa ta'ahad jiranaka," dan jangan lupa tetanggamu. Kasih tetangga. Tetangga itu ada yang paling dekat, yang jauh, yang paling jauh. Sampai mana batasannya dijelaskan oleh Al-Hasan Basri ketika ditanya, "Man hubul jar?" Siapakah tetangga itu? Al-Hasan Basri menjawab, tetangga itu adalah 40 rumah. Ya. Arba'ina daran. 40 rumah dari rumahmu. Arah depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Itu semua masuk dalam kategori tetangga. Makanya ada yang paling dekat, ada yang dekat, ada yang jauh, ada yang paling jauh. Jari dil qurba wa jari dil janub dalam Al-Qur'an. Tetangga yang dekat, tetangga yang jauh. Adapun tetangga yang paling dekat adalah yang paling dekat pintu rumahnya dengan kita. Sebagaimana jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Tetangga yang mana yang harus aku dahulukan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aqrabu minki baban," yang pintu rumahnya paling dekat dengan pintu rumahmu. Tetangga yang paling dekat. Ya. Berbuat zalim terhadap tetangga termasuk dosa. Dosa besar. Tidak boleh. Dilaporkan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang seorang wanita yang dikenal taqumul lail wa tasumun nahar. Wanita itu biasa salat malam, berpuasa di siang hari, tetapi mengganggu tetangganya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hiya min ahli nar." wanita itu penghuni neraka. Hanya karena tidak menampakkan muamalah yang baik kepada tetangganya. Membolimi tetangganya, mengganggu tetangganya. Sahabat Sauban mengatakan, "Ma min jarin yu'di jarahu hatta yukhrijahu min baitihi illa halaka." Tidaklah seorang tetangga mengganggu tetangganya sampai mengeluarkannya dari rumahnya, melainkan ia pasti binasa. Pasti binasa. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang laki-laki yang mengadu kepada Nabi tentang perilaku tetangganya yang selalu menyakitinya, selalu menzaliminya. Nabi SAW kemudian menyuruhnya untuk mengeluarkan semua barang-barangnya dari dalam rumahnya. Keluarkan semua barang-barangmu dari rumahmu. Simpan di jalan semua barang-barang perabotan rumah tangga itu. Dilakukannya. Dia mengeluarkan semua barang-barang perabotan yang ada di rumahnya, kemudian dikumpulkan di tengah jalan. Hingga orang-orang melihat. Orang-orang bertanya kepadanya, "Loh, kenapa kamu kok keluarkan semua barang-barangmu dari dalam rumah?" Dia bilang bahwa si fulan telah menyakiti saya. Hingga akhirnya semua orang yang ada di wilayahnya, di kampungnya, mencela tetangga atau orang yang telah menyakitinya. Jadi ini juga bisa jadi sebuah solusi ya. Kalau kita punya tetangga yang jahat, sudah, keluarkan aja semua barang kita dari dalam rumah, ya, dengan harapan agar semua orang melihat, mereka akan bertanya, "Ada apa ini?" Kita jawab, "Terjadi gempa lokal, ya, tetangga si fulan selalu berbuat zalim dan aniaya." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat besar perhatiannya dalam menjaga hubungan antar tetangga. Sekalipun tetangga kita kafir, seorang kafir tetap berhak untuk mendapatkan perlakuan sebagai tetangga. Khawanifidin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berikutnya adalah mu'amalah dengan teman. Mu'amalah dengan teman. Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus memerintahkan di dalam Al-Quran agar kita menjaga hubungan baik dengan teman-teman, dengan ikhwan-ikhwan. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaiki hubungan antar kalian. Innamal mu'minuna ikhwatu. Sungguhnya kaum mukminin itu bersaudara. Dalam banyak hadis Nabi alaihi salatu wasallam juga menjelaskan, "Al-mu'min bil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha," seorang mukmin dengan mukmin lainnya ibarat sebuah bangunan yang saling melengkapi, saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, "Al-muslimu akhul muslim." Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. "La yadhlimuhu wa la yahqiruhu." Tidak boleh memboliminya, tidak boleh menghinanya, tidak boleh menghardiknya. Maka di antara bentuk muamalah yang baik dengan teman, pertama seperti yang dijelaskan oleh para ulama adalah bisyasyatil liqa atau bisyasyatul liqa wa tarhibul haq, menampakkan keceriaan ketika berjumpa dan sambutan yang hangat. Sambutan yang hangat. Ketika kita berjumpa dengan teman kita, kita tampakkan keceriaan di wajah kita, kemudian sambutan yang hangat, ini akan membuatnya senang. Dengan begitu hubungan kita dengannya tetap terjaga. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tabassumu ka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di depan wajah saudaramu adalah merupakan shadaqah. Kemudian diriwayatkan dari Tsabit Al-Bunani, beliau mengatakan bahwa sahabat Anas bin Malik itu setiap pagi beliau membumbuhkan minyak wangi di telapak tangannya setiap pagi. Tujuannya agar ketika bertemu dengan saudaranya kemudian bersalaman, maka saudaranya mendapatkan harumnya minyak wangi yang dikenakannya. Ini termasuk muamalah yang baik. Tidak boleh kita sepelekan. Makanya sering kita lihat para ulama ya, kadang membubuhkan minyak wangi di wajah ya, di bagian apa samping wajah. Tujuannya supaya ketika mu'anaqah, ketika bersalaman kemudian mu'anaqah, itu tercium bau wangi yang menyenangkan. Jadi ada salahnya ternyata, di mana sahabat Anas bin Malik mempunyai kebiasaan yang seperti itu. Setiap pagi, tangannya dilumuri dengan minyak wangi. Karena tentu, setiap kali berjumpa dengan saudaranya, akan berjabat tangan. Kemudian diriwayatkan pula dari Habib bin Abi Thabit bahwa para salaf mereka ketika berbicara ngobrol dengan teman-temannya, mereka tidak mengarahkan pandangan itu hanya kepada satu orang saja, tapi membagi pandangannya kepada semua orang yang ada di hadapan. Ini para salaf. Ketika yang ada di hadapannya lima orang, maka saat ngobrol pandangannya dibagi ke lima orang itu, tidak hanya tertuju kepada satu orang saja. Dan demikian ini bisa menimbulkan kecintaan. Semua merasa diperhatikan. Akan terjalin muamalah yang baik. Qul bi rahimakumullah. Kemudian yang kedua, di antara bentuk muamalah yang baik dengan sesama atau dengan teman-teman adalah al-ihtimamu bi umuril akharin. Senantiasa perhatian terhadap perkara yang dihadapi orang lain dan berusaha untuk memberikan bantuan, ada kepedulian. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan dalam sabdanya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Salah seorang di antara kalian tidak akan dikatakan beriman sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. bagaimana dia senang, cinta dirinya dalam keadaan baik, maka ia pun berharap selalu temannya dalam keadaan baik. Dan pertemanan yang luar biasa menjadi contoh bagi kita, bahkan seluruh umat manusia, adalah pertemanan yang terjadi antara Muhajirin dengan Ansar. Sungguh sangat luar biasa. Sampai disebutkan dan diabadikan dalam Al-Quran. Bagaimana pembelaan orang-orang Ansar terhadap Muhajirin, bagaimana kecintaan mereka. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانُوا بِهِمْ خَصَصَةٌ. Mereka mendahulukan kebutuhan-kebutuhan kaum Muhajirin daripada kebutuhan mereka sendiri, walaupun dalam keadaan susah. Maka sangat wajar kalau kemudian orang-orang Muhajirin datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengatakan, ya Rasulullah, sepertinya kami tidak pernah mendapatkan suatu kaum sebaik Ansar. Mereka senantiasa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kami. Bahkan mereka mengikut sertakan kami dalam penghidupannya. Kaum Muhajirin merasa khawatir kalau hanya kaum Ansar saja yang akan mendapatkan pahala kalau begitu. Ya Rasulullah, mereka berkata, wahai Rasulullah, kami khawatir kalau pahala ini semuanya akan diberikan kepada Ansar. Saking baiknya kaum Ansar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, lah, tidak akan seperti itu. Tidak akan seperti itu. Idza asnaitum alai, selama kalian memberikan pujian kepada mereka. Wa da'autumullahu lahu, dan kalian doa, berdoa untuk mereka. Jadi sebenarnya sampai timbul rasa iri dalam diri Muhajirin atas kebaikan-kebaikan yang ditampakkan oleh kaum Ansar. Persahabatan antar mereka begitu kuat. Sampai-sampai mereka mengira karena sudah dekat, ya, karena sudah dekat, mereka mengira mereka bisa saling mewarisi. Bayangkan. Hingga kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa ulul arham ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah. Yang lebih berhak mendapatkan warisan itu adalah yang ada hubungan nasab kerabat. Saking dekatnya Muhajirin dengan Ansar, sampai-sampai mereka mengira bisa saling mewarisi. Jauh itu. Dan memang yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika awal kali beliau datang ke Madinah adalah menyatukan persaudaraan, memperkuat ukhuwah antara Muhajirin dengan Ansar. Itu yang dilakukan pertama kali oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya sangat penting untuk kita jaga hubungan antar kita. Apalagi yang mengikatkan kita sehingga bisa bersama, saling kenal, bertemu, itu sesuatu yang sangat berharga. Hidayah sunnah. Mengenal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berpegang kepada manhaj salaf. persaudaraan kita ini harus kita jaga. Jangan sampai kita sepelekan. Persaudaraan ini kalau tetap langgeng sampai kita meninggal dunia, maka akan tetap ada, tidak akan putus. Kita akan bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang saleh. Dan tentu itu merupakan nikmat yang besar. Maka ada hal-hal yang perlu untuk kita jauhi, yang bisa merusak hubungan muamalah antar kita. Di antaranya yang pertama, ikhwanu fillah rahimakumullah, adalah at-tama'u fid dunya, tamak rakus terhadap dunia dan selalu menginginkan apa yang ada di tangan orang lain. Ini bisa merusak ukhuwah, merusak hubungan antara kita dengan teman kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah di dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Wazhad fi ma'indan nas yuhibbukan nas. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Secara tabiat, ikhwan fillah rahimakumullah, kita akan tidak senang ketika ada orang yang selalu menginginkan apa yang kita punya. Ya, kita tidak senang. Maka wajar kalau kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wazhad fi ma'indan nas yuhibbukan nas, zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintai. Kemudian yang kedua, selain tamak terhadap dunia dan selalu menginginkan apa yang ada di tangan orang lain, adalah al-ma'asi wa mukhalafatu syar'iyyah, kemaksiatan dan penyelisihan terhadap syariat. Ini bisa menghancurkan ukhuwah, menghancurkan muamalah yang baik yang kita bangun, yang kita bina. Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di tangannya, ma tawaddatnani fayufarriqu bainahuma illa bidzanbin yuhdithuhu ahaduhuma. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah dua orang yang pada awalnya saling mencintai, hubungannya sangat dekat, tapi kemudian dipisahkan, melainkan karena dosa yang dilakukan oleh salah satunya. Ingat ini. Ya. Kalau kita ingin menjaga ukhuwah ini ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat, maka jaga diri kita masing-masing. Jaga diri kita dari kemaksiatan, jaga diri kita dari penyimpangan-penyimpangan syar'i. Kita akan bersama dengan saudara-saudara kita. Kita akan bersama dengan ikhwan-ikhwan kita. Kita tidak akan menyimpang. Kita tidak akan jauh dari ikhwan-ikhwan kita. Ya. Nabi sudah mengatakan seperti ini. Dua orang yang pada awalnya saling mencintai karena Allah. Kalau bahasa sekarangnya soulmate. Ya, duet soulmate. Selalu kemana-mana berdua saling mencintai karena Allah, akrab. Menjalin ukhuwah. Ya. Kemudian tiba-tiba dipisahkan. Maka ini tidak terjadi melainkan karena salah satunya melakukan kemaksiatan dan penyelisihan terhadap syariat. Ya. Kokoh, kuatkan diri kita untuk terus lurus istiqamah berpegang kepada manhaj ini. Dikit kita goyah dari manhaj ini, akan mulai ada jarak antara diri kita dengan saudara-saudara kita. Semakin goyang kita dalam manhaj ini, maka akan semakin jauh kita dari saudara-saudara kita. Makin kita jatuh terpelanting, akhirnya wassalam. Ya. Teman-teman kita pun akan menjauhi kita. Hati-hati ini. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, yang ketiga, yang bisa merusak hubungan muamalah antara kita dengan saudara kita, dengan teman kita, adalah adamul iltizam bil adabi syar'i bil hadis. Tidak menjaga adab yang baik ketika bicara. Ya, ketika bicara. Sangat wajar kalau ada kata-kata yang menyebutkan bahwa lisan ini lebih cepat membunuhnya daripada pedang. Ya. Atau daripada senjata. Kalau pedang itu butuh untuk diarahkan ke arah yang tepat. Ya kan? Ada waktu mengayunkannya. Demikian juga senjata harus sesuai sasarannya. Kalau tidak meleset, tapi lisan. Sekali keluar satu kata yang mematikan, sudah. Bisa mati semua. Ya. Makanya tidak salah kalau kemudian dikatakan lebih cepat membunuhnya daripada pedang sekalipun. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memberikan bimbingan kepada kita, "Qul li ibadi yaqulu lillati hiya ahsan." Katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaknya mereka berkata yang baik. Inna syaitana, karena sesungguhnya syaitan, yanzi'u bainahum. Syaitan itu akan memecah belah mereka. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sungguhnya setan itu menjadi musuh nyata bagi manusia. Boleh jadi, ikhwan fillah rahimakumullah, terjadinya perpecahan antara kita dengan saudara kita itu karena lisan. Karena lisan. Maka jaga lisan. Jaga jangan sampai menyakiti perasaan teman kita. Ya, jaga. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang membuat teman kita menjauh. Karena setan bisa masuk dari pintu ini untuk memecah belah hubungan ukhuwah, muamalah antar kita. Setan putus asa. Diibadahi di Jazilatul Arab, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi setan tidak putus asa dalam hal memecah belah manusia. Salah satu pintu yang dijadikan oleh setan dapat memecah belah manusia adalah melalui lisan. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "La yu'adzibullahu al-'abda bidam'il 'ain wala bihazil qalbi." Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab seorang hamba itu karena tetesan air matanya, tidak pula karena kesedihan yang ada dalam hatinya. Wa innama bihadza, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengazab seorang itu karena ini, sambil memberikan isyarat ke mulutnya, lisan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari lisan, dari mulut seseorang, melainkan ada yang mencatat, ada yang mengawasi. Karena itu, jaga lisan. Demi menjaga hubungan yang baik antar kita. Allah berpesan secara khusus, "Qul li ibadi yaqulu lillati hiya ahsan." Sampaikan kepada hamba-hambaku agar mereka kalau berbicara itu berbicara dengan baik, ya. Supaya menjaga hubungan. Kemudian berikutnya, ikhwan fillah rahimakumullah, adalah an-najwa. Najwa ini bisikan-bisikan, ya. Bisikan-bisikan yang dilakukan antar dua orang tidak diketahui oleh yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Innaman najwa minasyaiton." Sesungguhnya bisikan-bisikan yang dilakukan oleh dua orang secara rahasia tanpa diketahui oleh orang lain itu termasuk dari makar setan. Ya. Dalam memecah belah manusia. Makanya dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kuntum salasah," kalau kalian bertiga, maka jangan yang dua orang di antaranya saling berbisik-bisik tanpa diketahui yang ketiganya. Beda kalau jumlahnya banyak seperti ini. Yang di ujung sana berdua bolehlah bisik-bisik, enggak jadi masalah. Ya. Tapi kalau cuma bertiga, sementara yang satu dibiarkan, kemudian asik ngobrol dengan yang berdua asik ngobrol. Apalagi bisik-bisik. Ini bisa merenggangkan ukhuwah. Ya. Bisa membuat muamalah menjadi retak. Tidak baik. Khana bidzahimani wa rahimakumullahu jami'an. Naktafi bihadzal qadar. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam.